wa nadhiran. Ngoten nggih. Menakut-nakuti apa enggak berarti itu saudara jemaah? Ya menakut-nakuti. Artinya kita ini saudara jemaah bakal mati. Nggih napa nggih? Kapan itu saudara mah? Kapan kita bakal mati? Sewaktu-waktu. Allah meminta falaqo tahamal aqobah. Surat apa itu? Falaqo tahamal aqobah. Fakur aqobah. Au it'amu fi yaumin dhi masghobah. Surat apa? Al-Balad. Falaqo tahamal aqobah. Kita harus punya sesuatu yang besar dalam hidup ini. Maksudnya gini ya. Setiap manusia harus punya sesuatu yang bisa diandalkan. Amalan andalan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Allah paring barokah, sehat kuat waras, hidup mulia mati masuk surga. Jodohnya barokah. Tempatnya barokah. Haji yang barokah. Jazakumullah khairan. Terus ya. Saudara, falak tahamal aqoba ini biasanya saya sampaikan di judulnya itu cari surga dari kemampuan. Cuman ini saya sisipkan di kuburan ini, kita itu supaya mikir bahwa kita harus punya andalan, punya amalan andalan. Harus mikir. Apa? Amalan andalan di sini maksudnya Allah itu sesuatu yang enggak mungkin kamu kerjakan dalam keadaan biasa. Apa itu misalnya ahli sholat malam. Zaman harus punya itu, ahli sholat malam. Jadi pokoknya jam 2 tet bangun sholat sampai jam 4. Ada orang yang begitu saudara. Gak pernah miss. Zaman ahli sedekah. Pokoknya enek mubalek, enek tamu, enek opo wis bawain sedekah. Ajak ke rumahnya, kasih minum, kasih apa. Ahli sedekah itu surganya sendiri. Bahkan kalau sedekah itu dipikirin, kalau ngasih kue mesti ada minumnya. Paham lur nggih? Itu orang yang seperti itu namanya care, apa basa Jawa niku anu apa gemati. Jadi kalau ngeduki misalnya ngasih gethuk ya sak kopine nggih napa nggih lur. Kalau ngasih kopi ya kudu enek pengantarnya, bukan rokok nggih, bukan rokok, enggak boleh rokok. Ya apalah ya toh. Ngasih udung dengan pinnya apa brosh. Jadi orang yang seperti itu sejamaah berarti mikir terus. Nanti saya terangkan insyaallah habis isya. Tapi setiap manusia harus punya suatu amalan yang andalan. Contoh lagi, khatam Quran. Kali-kali ini saya ceritakan, saya punya kawan akrab saudara jamaah sampai sekarang setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Dan dia punya anak 7, guru pondok. Istrinya jualan, yang ngajar pondok, yang ngajar kelompok, tapi tiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Jadi dia bangun malam itu baca 2 juz, 3 juz. Kan berarti sudah harinya sudah. Misalnya tadi malam, ini hari Minggu kan, berarti tadi malam itu berarti sudah Minggu. Jadi Minggu itu sudah baca 2 juz, 3 juz. Sebelum subuh dia nunggu subuh itu 1 juz. Setelah salat malam menunggu subuh 1 juz. Habis sholat subuh, zikir apa-apa-apa, kalau dia enggak ngajar, dia baca Quran lagi. 2 juz, 3 juz. 2 juzan, pokoknya enggak sampai 3, 2 juz. Habis itu nanti kalau ngajar, nanti setelah ngajar nunggu apa? Terbit itu baca 1 juz, 2 juz. Pokoknya sehari itu 10 juz ringan. Nunggu asar, apa nunggu zuhur, setelah asar mau tidur itu baca Quran. Habis asar baca Quran. Ngawasin amal soleh, baca Quran. Jadi 10 juz itu bagi dia, saya tanya, kok bisa kamu? Ringan, Cak. Saya sudah biasa. Saya ingin beramal sesuatu yang besar. Ya kalau anaknya 7, saya lihat dia itu ya gak punya pembantu ya, nyebok ini apa di Indonesia saudara ya. Apa masak, masak istrinya maju, punya warung gede gitu, dia juga masak. Belanja. Tapi setiap 3 hari 4 hari khatam Quran. Zaman berapa hari sekali khatam Quran saudara? Hah? Cuman bulan puasa. Super jujur saudara. Usahalah menjadi orang yang ahli Quran atau ahli sholat. Ada juga kawan saya sudah makan senangannya sholat. Sehari semalam tuh sholat sunahnya minimum 40 rakaat. Minimum. Dan ini ringan sebenarnya, malam dia kerjain berapa? 11 rakaat. Malam itu. Terus duha dia tulis apa, dia kerjain 12 rakaat. Bukan yang 4, bukan yang 6, bukan yang 8, bukan yang 8, tapi dia langsung 12. Jadi kadang itu 4-4-4 atau 2-2-2-2. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat. Sudah berapa itu, Saudara? Sebelum asar kan 4 rakaat. Siapa yang menjaga sebelum duhur setelah duhur 4 rakaat diharamkan masuk neraka. Kan ada dalilnya itu di surat An-Nafil. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat, setelah maghrib berapa? 6 rakaat. Sebelum 6 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Udah 40 lebih. Dan dia kerjain rutin. Tapi ya memang agak susah, Saudara, karena kan ya kehidupan ini kadang-kadang maksa harus kerja harus ini, tapi dia sempatin. Falaqta hamal aqaba. Saudara, kalau kita sudah mati, dikubur itu Saudara urusannya panjang. Nabi itu sampai memerintahkan ta'awadhu min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Kamu betul-betul harus minta perlindungan dari siksa jahanam dan siksa kubur. Karena kalau orang sudah disiksa kubur, setelahnya itu sulit, lebih sulit, lebih sulit, sulit neraka. Apa yang sekarang yang menyebabkan siksa kubur, Saudara? Apa? Tidak bisa menjaga najis, terus ngerasani, terus tidak bisa menjaga najis. Yang utama itu adu domba. Tidak bisa menjaga najis, adu domba, ngerasani, menganggurkan diri di waktu siang, kerja doang, malamnya tidur terus, itu juga siksa kubur. Artinya gini ya, kita ini ada Nabi itu berjalan, lihat orang berjalan di Isra Mi'raj, Saudara. Lihat orang itu kepalanya ditaruh di atas batu. Terus ada orang lain lagi di atas kepala dia itu bawa batu sebesar kepala itu. Terus dititiskan di kepalanya. Dok! Kepalanya itu pecah. Terus batunya kan gelundung. Ya dengan tenangnya dia ngambil batu itu lagi. Lah orang yang kepalanya gini tuh teriak-teriak nangis. Terus kepalanya utuh lagi. Terus dia teriak-teriak tuh supaya gak bisa apa? Supaya gak kebatu lagi. Tapi dia mapan lagi. Dan dia tahu ada yang mau mecah kepalanya. Dia teriak-teriak itu sepanjang di dalam kubur berapa ribu tahun, Saudara. Ditanya oleh Nabi, lah ya orang kok ya melas kayak gitu, ini apa toh siksanya kok berat sekali. Dia ini orang yang siang harinya bekerja, tok tidurnya malamnya tidur terus. Orang iman ini gak bahas orang kafir gak dibahas, Saudara. Sampean loh, pagi kerja, wes mulai tek TV, mangan, koran, SMS, tidur blek, ngorok, bangun lagi, gitu lagi. Sama itu diancam siksa, Saudara. Sama itu orang iman. Berangkat kerja, bacalah istighfar, zikir. Ngenapa, Lur? Daripada baca Jakarta Post, apalagi? Pos Kota, terus detik.com yang gambar kotang-kotang, pentil, ya Allah, apa? Astagfirullahaladzim. Kita ini kan orang jamaah itu enggak koreksi diri. Yang dipajak koran, Quran enggak dipegang. Berangkat kerja, ngobrol, pulang kerja, ada waktu telepon, ngomong sama orang, gedabru sana sini. Habis itu sampai di rumah, waktunya gak sambung, kalau gak TV, tidur, ngobrol. Itu diancam siksa sama Saudara, kepalanya taruh di atas batu, ditutup batu. Apa yang menyebabkan orang selamat dari siksa kubur? Apa? Meninggal pada hari Jumat yang pertama. Itu kita tidak bisa menentukan, soalnya kita enggak tahu kapan kita mati. Gimana, Lur? Terus orang yang menghafalkan surat Al-Mulk dan membacanya, itu selamat dari siksa kubur. Saudara, siapa yang sudah hafal surat Al-Mulk? Siapa yang belum hafal surat Al-Mulk? Lu yang ngacung sedikit, berarti hafal semua ini, Saudara.

Saudara, ayo kita kembali kepada syariah, kepada ibadah, kepada hakikinya kita hidup ini. Kita ini pengen masuk surga, selamat di neraka. Gimana, Lur? Kita ini usaha supaya kembali ke rumah kita semula, surga. Terus kelakuan kita harus cocok. Kelakuan kita harus cocok. Sempatkan Al-Mulk ini sejamaah. Jangan hanya hafal, hafal dan dibaca. Bagi yang belum hafal, sampean usaha membaca tiap hari. Sampean membaca tiap hari. Kalau pengen ngapalin, mudah sekali. Saya beri tahu triknya. Setiap hari sampean baca setiap ayat minimum 20 kali. Minimum. Jangan ngapalin dulu. Jadi baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali, baca 20 kali sampai sak lembar. Habis itu sampean baca. Ulangi lagi baca 20, 20, 20, 20, 20. Itu sebentar sekali, saudara. Enggak lama. Habis itu baru sampean hafalin. Ya. Hafalin. Jangan ngapalin 2 lembar, sak lembar itu tok aja, atau sak separuh lembar. Setiap ayat baca 20, 20, 20 separuh lembar. 20, 20, 20, 20 baru kalau dalanya hafalin. Kalau di Madinah bukan 20, setiap ayat dibaca 50 kali. Itu Madinah. Kalau Mekah boleh 20 sampai 50. Kalau Madinah 50. Ngapalin Quran, jadi usahain saudara, tabarok penting. Saya pernah dengar cerita dari seorang jamaah. Dia punya nenek itu tinggalnya di kamar, ya. Setiap hari ibu ini pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sore baca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Tiap hari. Lah nenek ini tinggalnya sakit, enggak bisa bangun, enggak biasa beol ya di situ kamar itu, kencing ya di sini pakai pispot sama pakai itu. Tiap hari. Bau situ, meskipun juga dibersihin, di apa itu bau. Gimana saudara wong tempat beol? Ya dibersihin, ya tetap bau. Kamarnya bau, pesing lah, gak enak. Suatu saat saudara di jamaah, seminggu sebelum meninggal, ini anak, ini keluarganya orang jamaah. Seminggu sebelum meninggal tuh kamar itu wangi gitu. Wangi yang mengenakkan tapi semua orang takut. Tapi wangi, wangi banget. Wanginya itu gak wangi yang menakutkan, enggak. Ini bau wangi apa sih ini? Enggak tahunya ibu ini meninggal. Meninggal dikubur, sampai seminggu berikutnya itu masih wangi. Setelah seminggu meninggalnya ibu ini, kamar itu balik bau tahi sama bau apa? Kencing. Padahal kan sudah dipel tiap hari itu, masih baunya itu nempel. Terus keluarga itu jamaah bilang ke saya, habis itu kita semua keluarga setiap hari pagi baca Ar-Rahman sama Al-Mulk, sering membaca Ar-Rahman sama Al-Mulk. Ternyata Ar-Rahman juga istimewa, Al-Mulk juga apa? Istimewa. Ini cerita ya, tapi sama lihat hadisnya Ar-Rahman, saudara jemaah. Membaca surat Ar-Rahman itu istimewa. Saya insya Allah hafal saudara Ar-Rahman. Insya Allah. Hafal plak, hafal ketepal. Al-Mulk hafal, insya Allah. Ar-Rahman sampai Al-Mulk insya Allah ya hafal, ketepal. Kayak ini wala fakhro ya. Maksud saya itu menyemangati sampean saudara. Saya ngapalin bukan sejak kecil ya. Sudah gede itu baru pengen ngafalin. Saya hafalin surat Nisa, Baqarah, Imran. Semua saya hafalin insya Allah. Lah jamaah, hafalin Quran. Terutama surat-surat istimewa, maksurat. Ya sekarang kita ngomong kuburan. Hafalin surat Al-Mulk. Di sini, ini ceritanya gini loh. Ada seorang sahabat itu bikin kemah. Tahu kemah saudara? Dalam perjalanan dia kemalaman, dia bikin kemah, tidur di situ. Waktu dia tidur itu, letak itu terus kok dengar ada orang baca surat Al-Mulk. Sopo sih bengi-bengi maca surat Al-Mulk? Dia keluar. Enggak ada orang. Enggak ada orang. Enggak taunya suara itu kedengaran dari bawahnya dia itu kuburan, saudara. Kalau sama terus didengerin, oh di bawah sana ada baca Al-Mulk. Kalau dengerin itu sama kan mesti lari saudara. Oh, ya. Sahabat itu dengerin sampai khatam saudara. Ya tetap tidur di situ. Siapain sih gak ada orang baca surat Al-Mulk di bawah? Terus

hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadha alladhi yarzukukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ 5 menit lebih sedikit. Well, saudara, poin saya ya, sampean kita semua usaha mudah-mudahan selamat dari siksa kubur. Amin. Karena itu sangat kita perlukan. Di kuburan bukan sebentar. Sahabat-sahabat sekarang sudah dikubur 14 abad. Kalau mereka tidur, bangun, itu mereka seperti tidak tidur. Kok cepat sekali saya bangun tidur. Tapi kalau orang-orang yang zaman Nabi disiksa, sudah berapa abad disiksa, saudara? 14 abad. Capek. Gak usah nunggu itu, siksa sehari aja capek. Ta'awwadzu min adzabil qabr. Terus sebelum salam ya, usahakan semua jamaah sebelum salam sholat wajib atau sholat sunnah berdoalah Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ada hadis lain yang teruskan Allahumma inna na'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sampean mulai sekarang lazimkan itu. Karena selamat dari siksa kubur itu penting. Nabi mengatakan ta'awwadzu min adzabi jahannam wa adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa jahannam dan siksa apa? Kubur. Seterusnya saudara jamaah, setelah kita bangkit dari kubur yang kita enggak tahu berapa abad, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, kita akan mengalami namanya yaumiddin, hari pembalasan. Judgment Day, ya, yang perlu diketahui para mubalek-mubalek, yaumiddin ini bukan sorga, bukan neraka, masih jauh. Ini disebut kiamat kedua, hari kebangkitan. Ini lamanya 50 ribu tahun, seperti yang kita baca. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Surat Al-Ma'arij yang kita baca tadi. Jadi malaikat itu apa? Kita, sorry. Namanya hari pembalasan itu, yang disebut hari pembalasan itu adalah harinya mau manusia dibalas perbuatannya di dunia antar manusia, antar binatang, manusia dengan binatang, binatang dengan manusia, itu akan dibalas. Yaumiddin ini sengsara, saudara. Kalau tidak apa? Hati-hati. Di hadis diterangkan, siapa yang pernah mencuri di dunia, di hari kiamat, di hari pembalasan kiamat kedua, 50 ribu tahun akan gendong curiannya dan membawa bendera apa? Pencuri, sambil teriak-teriak, anas sarik. Ini orang iman, bukan orang, kalau orang gak iman gak dibahas, orang iman, anas sarik. Terus Nabi bilang, terus kamu ketemu saya, ya Muhammad, maksudnya Muhammad tolong saya dong, saya kan umat kamu, saya ini orang jamaah. Apa jawabnya Nabi Muhammad? Wa kaifa wa qad ablaghtu. Gimana wong saya sudah beritahu kamu, sudah saya beritahu. Orang yang pernah nganiaya binatang. Apa nganiaya binatang, saudara? Cecek. Cecek dianiaya enggak boleh, dibunuh boleh. Enggak boleh dianiaya. Ya. Tikus burung binatang fasik. Boleh dibunuh tapi enggak boleh dianiaya. Dikasih bensin, dibakar, lari-lari ngobong rumah itu, saudara. Ya kelihatannya kita main-main tapi bahaya, tapi itu nanti kita akan disoigas oleh tikus itu, dibakar dari kiamat 50 ribu tahun, saudara. Hati-hati. Nabi jangan latu azabu bi azabillah. Jangan kamu miksa dengan siksanya Allah. Jangan memburu dengan apa? Siksanya Allah. Membakar orang enggak boleh. Ada orang maling dibakar, enggak boleh. Kita enggak boleh ikut-ikut. Ya, kalau bunuh-bunuh, tapi pencuri enggak dibunuh. Enggak boleh dibakar dengan apa? Disoigas dibakar enggak boleh. Kita nanti dibakar seperti itu. Paham enggak, Teman? Semut, halo ibu-ibu, semut enggak boleh dibakar. Semut tidak boleh apa? Dibakar. Bolehnya diapain? Disiram boleh, disemprot boleh, tapi jangan disiram air panas. Karena Allah menyiksa juga dengan air panas. Halo? Sapu boleh, sapu. Semprot boleh. Oke. Kalau mau, saudara ya, kalau mau itu, sama harus yakin tapi. Pernah dengar nama Pak Ansaruddin? Pernah dengar nama Pak Ansaruddin? Penerobos yang pernah tugas di Amerika, penerobos umum. Pak Ansaruddin itu aslinya Watulimo, Trenggalek. Beliau itu sejamaah, Allah paring itu doanya sama kepasrahannya kepada Allah itu kuat. Pernah di Samarinda itu ditui gedang goreng sama makanan apa. Terus dia nasehat kan, udah ditutupin, banyak semut makan. Terus sama Pak Ansori cuma dibilangin gini, semut ini bagian saya, bukan kok kamu duluin toh. Cuman gitu, kok kamu duluin, sana pergi dulu, ini gantian saya. Itu sudah satu-satu pergi. Ini nyata, saudara, orangnya masih hidup, imam daerahnya yang lihat yang masih hidup, penerobos daerahnya yang lihat yang masih hidup. Pak Ansaruddin. Saya coba gitu, hei semut lapo nang pawon. Tapi kalau kita yakin bisa, saudara. Pak Ansaruddin saya ceritain lagi ya, kemarin saya ceritain di Jaksel 1 itu. Pak Ansaruddin itu pernah dengan saya buka jamaah dengan Wisnu Garjito. Ada orang, ada namanya Wisnu Garjito di sini, saudara. Heh? Orang Depok itu ya. Mas Wisnu Garjito. Sambungnya di kelompok apa? Heh? BSBS. Oh, Baitul Syakur. Yo, Baitul Syakur. Pak Ansaruddin waktu itu Pak Wisnu itu buka, istilahnya ngajar-ngajar di situlah. Terus ternyata salah alamat, dia harus balik, sekolahnya harus ke Jepang bukan ke Amerika. Saya datang ke situ. Ngaji banyak sampai 50 orang, 50 orang itu master atau PhD yang ngaji. Banyak, saudara. Tahun 94. 93, 94. Ya segitulah kira-kira saudara. Lah terus saya ngajukan banyak orang itu, gegerin. Gegerin itu masya Allah saudara, orang itu bubar ngaji. Datanglah Pak Ansaruddin pas winter, betul-betul winter saudara. Winter itu salju ya, snow, salju itu turun itu sampai sak perut. Oh itu dingin itu saudara. Itu Pak Ansaruddin itu pakai sandal jepit, celana pramuka, kaos yang ada kerahnya itu, bawa Quran, Quran sama himpunan, waktu itu himpunan baru 13, oh, belum 16, 17 sekarang ya. Itu keluar hujan salju saudara, datengin orang-orang yang ngerintangin itu, ketokin. Padahal orang situ itu ya pakai topi, pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai sepatu boot. Ini Pak Ansar cuma pakai sandal. Tahu gak saudara, saya juga ini orang ini opo ilmu ini. Saya tanya, Cak. Tanya orangnya, saya tanya, sekarang masih hidup orangnya? Sampean bisa begitu itu doanya apa? Penasaran saya. Oh, enggak ada apa-apa Mas Emir. Serius ini saya pengen tahu doanya, dari dong saya. Enggak ada apa-apa, ya biasa aja doanya itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai es, jangan dingin kepada saya ya. Saya coba berkali-kali esnya ya tetap dingin, sudah. Es aja adem. Nah ini ada memang orang jamaah ya, nggak pakai ilmu magic, nggak pakai ilmu apa-apa, cuman ilmu apa? Pasrah. Sampai juga gitu sama. Untuk menghindari hari pembalasan ini, jangan mudah ini saudara. Jangan semut kurang ajar. Ada nabi yang apa? Ada nabi yang makanannya dimakan semut, terus dimatiin semutnya, dibakar. Ditegur oleh Allah, kamu ngapain menyiksa makhluk Allah yang baca tasbih? Ngerti enggak? Baca tasbih. Nah itu. Jadi kalau ada ular, ular masuk rumah, ini dengar orang banyak ya. Kalau ada ular masuk rumah, enggak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Itu kemungkinan jin. Lah, kalau mau menghalau, mangkul dari Haji Nur Hasan, bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim, sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ular, ingatkah engkau pada zaman Nabi Nuh? Nah, ayo keluar, keluar, keluar. Mengunut tak balur, astagfirullahaladzim. Ya, pasti gini tak. Lah, mangkulnya gitu dari Haji Nur Hasan, apa? Ular itu diingetin bahwa dia itu dulu mbah-mbahnya itu ikut perahunya siapa? Nabi Nuh. Kalau bahasa Arab itu bismillahirrahmanirrahim, salamun ala nuhin, salamun ala nuhin, inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau mau bahasa Arabnya, tapi Haji Nur Hasan mengajarinya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ular, ingatkah engkau pada zaman Nabi Nuh? Terus jawab, yo. Langsung lari sudah. Enggak, soalnya pada zaman Nabi juga ada orang zaman Bani Israil ya. Pada zaman Nabi itu ada orang cemburunya setengah mati. Di hadis Bukhari insyaallah itu. Terus istrinya itu ditinggal ke sawah itu enggak boleh keluar. Satu saat itu dia keluar rumah. Marahnya setengah mati dia. Keluar di luar rumah, maksudnya di luar, di depan pintu. Terus istrinya sudah mau dipacul, saudara. Kamu perempuan gak ada harganya, ngapain keluar? Gak taunya, mas, jangan marah, lihat di kamar. Masuk kamar, di kasur itu ada ular. Dipacul, saudara, trak, trak, trak. Akhirnya apa? Ularnya mati, dia mati. Terus Nabi menerangkan itu jin. Jadi kalau bilangin gini, bismillahirrahmanirrahim, salamun ala Nuh, inna kadzalika najzil muhsin. Surat Al Sofat Sofat ayat 29 nama berapa? Tahu Sofat saudara? Wasofati sofa, bukan wasopati sofa, bukan gitu saudara. As-Sofat. Come on, night. Come on. Salamun ala Nuh. Udah ketemu belum? Hah? Ayat berapa? Surat Nuh ayat 79. Surat Sofat ayat 70. Ya, salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin. Ini dulu mangkul dari Bapak Imam Haji Nur Hasan. Kalau ada ular di dalam rumah, bacanya bismillahirrahmanirrahim, salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau mau bahasa Jawanya cukup, hei ular, apakah kamu enggak ingat zaman Nabi Nuh? Sana pergi. Tapi kalau bilang pergi, saudara, jangan pakai tangan, harus pakai gudeg, ya loh, lagi. Kalau dia nyatek kita sakit, saudara. Lah itu kalau ularnya jin, itu jalannya nggak kayak ini, nggak kayak ular. Kalau ularnya jin itu jalannya lurus, nggak bisa gini dia. Oke, itu cuman kehati-hatian karena di hadisnya itu. Nabi pernah menceritakan ada orang seperti itu, cemburu kepada istrinya, gak taunya ada ular di atas tempat tidur, terus dibunuh, ularnya mati, orangnya mati, bergelut dengan ular, orangnya mati, ularnya mati. Wais, iki boleh mangkono ular ulo-uloan prosedur, gak apa-apa. Untuk hari pembalasan ya, hari pembalasan tuh 50.000 tahun. Orang yang suka ngerasani saudara jamaah, dibuat oleh Allah apa? Kukunya dari tembaga. Suka ngerasani ini. Di hari kiamat, nyekeri muka sama dadanya itu berdarah-darah selama 50 ribu tahun. 50 ribu tahun itu gak sebentar saudara. 100 tahun itu sebentar apa lama? Halo? Sebentar apa lama? Lama. 100 tahun itu lama. 1000 tahun sebentar apa lama? Lama. 50 ribu tahun saudara, lama apa sebentar? Lama. Saudara, di kiamat kedua ini, di Yaumuddin, hari pembalasan ini, binatang juga dibalas dengan binatang. Binatang di dunia yang nganiaya dengan binatang lain dibalaskan oleh Allah. Manusia yang nganiaya binatang ya dibalaskan oleh Allah. Manusia yang menganiaya manusia dibalas juga oleh Allah. Orang adu jangkrik, tahu adu jangkrik saudara? Ada nggak orang di sini adu jangkrik? Sudah nggak ada ya. Adu jangkrik, adu kambing, adu ayam, adu anjing, apa? Adu domba iwan. Itu di hari kiamat akan digituin. Ditubruki dengan apa? Kalau ayam ya ditubruki dua ayam itu sampai 50 ribu tahun saudara, cekrok sininya bolong, cekrok sininya, pokoknya di hari kiamat, di dunia dulu tersiksanya ayam itu bagaimana, dia akan disiksa 50 ribu tahun. Ini ngomongin orang iman ya. Kalau orang yang gak iman gak diurus, gak diurus. Ini ngomongin orang iman, hati-hati jangan menganiaya sama temennya ya, atau tidur di masjid terus kakinya itu dikasih lidi saudara, atau dikasih pentol korek kaki antara jempol sama itu loh, terus bangun pagi itu rasanya kayak kram, mau jalan gak bisa, gak taunya apa ini, gak taunya ada. Bukan saya ngomongin dulu ya, wah itu diulangi Cak Imir, enggak saudara. Zaman dulu itu kan gak ada HP, gak ada apa, orang itu iseng saudara. Ya orang tidur, tahu-tahu dikasih cabai, kadang kayak garam. Kalau bapak saya cerita itu, orang dulu itu karena gak punya mainan apa-apa itu, mainannya aneh-aneh. Suruh jaga, ada ya bapak saya cerita, ada orang disuruh jaga kebun. Satunya brengosan, satunya gak brengosan. Terus kita mau ngapain ya supaya gak tidur? Udahlah kita entut-entutan. Tahu gak entut-entutan? Lah ini Pak Brengos ini mudah ngentut cara tot di dalam di betul. Yang gak brengosin itu pengen ngentut gak bisa-bisa. Gak bisa. Jamput kamu sudah 5 kali saya belum kentut. Gak keluar. Terkerasa. Kayak metu isi ngirek. Wah saya kentut. Didulit tot didik walur sit. Sekarang saya kentut. Terus ini loh dia. Dusepna nanggane brengose balur. Kamu kentut sekali baunya masalah enggak hilang-hilang. Baunya kayak tai kentutmu. Semalaman protes dia, kentutmu kentut apa sih? Masa pulang jam istrinya, "Mas, apa itu?" Tahu tuh kentutnya temanku itu kentut sekali. Kamu ngaca, di ngaca gak tau ada kuning kan? Apa? Untuk nyamuk untuk raket. I don't know. Saya enggak tahu itu. Yang nyamuk pakai raket itu saya enggak tahu. Apa termasuk membakar, apa termasuk membunuh? Eh? Saya tidak melarang dan tidak membolehkan, ya. Tergantung ijtihad sampean sendiri-sendiri. Ngerti nggak betul, Lur? Raket yang untuk nyamuk itu boleh nggak? Saya jawab, saya tidak melarang dan tidak membolehkan. Terserah sampian, piambek-piambek. Eh? Racun tikus? Itu kan binatang fasik. Jangan dimakanin anaknya ya, racun tikus. Lo kan dikira permen itu kan, kayak permen-permen gitu. Semoga kita semua selamat dari pembalasan yang jahat di hari pembalasan. Amin. Ya, islah nggih, islah. Pak Tajab, sebutin sing kata Pak Tajab nggih. Kita jangan menganiaya orang, saudara jemaah. Di hari pembalasan dibalas. Saudara, ada cerita Nabi di hari pembalasan ini. Apa itu? Ada 7 golongan yang oleh Allah akan diselamatkan di hari pembalasan. Karena hari pembalasan itu nanti bumi ini oleh Allah diganti dengan tembaga. Matahari yang rontok itu oleh Allah ditaruh di atas kepala kita sejengkal. Panas apa enggak saudara? Panas apa enggak? Lah, kita oleh Allah kalau masuk 7 golongan ini adalah orang yang akan diberi tutup payung ghaib. Enggak tahu apa bikin zat, apa bikin apa, itu yang jelas di atas kita ini ada penutupnya. Yang matahari sak jengkal itu enggak bisa nembus. Kita tetap dingin. Di hari pembalasan ini ada sebagian cerita menerangkan orang itu bisa naik kendaraan, yaitu binatang korbannya. Ada sebagian yang menerangkan, tapi saya enggak tahu kuat tidaknya hadis itu. Tapi yang jelas di hari pembalasan itu akan ada orang naik kendaraan. Sebagian menerangkan itu adalah korbannya. Makanya kalau hidup ini paling tidak kita pernah saudara jamaah korban sapi, paling enggak 1 orang pernah kambing. Jangan setiap tahun patungan, padahal mampu saudara jamaah setiap tahun patungan 10 orang 1 kambing. Astagfirullahaladzim. Memang ada orang yang pepekot deh. bisa beli iPhone, bisa beli Samsung saudara ya, bisa beli mobile phone Cina, apa mobile Cina sini, Acer, apa Acer itu, Acer, apalagi bukannya Lenovo, Asus, Kasus, segala gadget punya, waktunya korban patungan saudara. Waktunya korban patungan, apa enggak kasihan saudara? Saya mau korban kemarin itu masih saya simpan di sini, dikirimi teman mubalek yang penjual kambing waktu musiman itu loh. Pernah satu saat itu, dia itu kedatangan orang ini, pembeli. Berapa tahun yang lalu. Kambing waktu itu harganya 1 juta, 700 1 juta. Dia datang, ada perempuan datang itu kayak orang enggak mau nawar gitu. Terus dia bilang gini, "Pak, anu Pak, saya minta tolong dong saya di ini kambing yang paling murah, Pak." Dipilih-pilih-pilihin, tahu enggak? "Ini Bu, ini yang paling murah harganya 700. Terus dia bilang gini, "Pak, saya itu pengen korban, tapi saya uangnya cuma 500. Kalau ini saya beli 500 boleh enggak?" Dia bilang, "Wah, ini kalau 500 enggak dapat apa-apa, Bu, saya, Bu. Please, Pak, saya itu pengen korban." Enggak taunya apa jemaah. "Lah uangnya mana? Masih saya taruh di rumah." Terus, "Ayo dianterin, dianterin suruh jemaah." Ya udah saya, dia sepakat teman-temannya kan biasanya jualan itu kan dengan teman-teman lain. Enggak taunya dikasihin. Dikasihin. "Dah, Pak, dianterin, dianterin." Rumahnya itu jemaah itu enggak ada kamar, enggak ada apa-apa, cuman apa? Kayak gubuk gitu. Dalamnya itu ada orang perempuan, ibu kandungnya dia, perempuan ini, tidur di atas perbaringan. Dari luar tuh dia bilang, "Mak, ini Mak, sudah saya belikan, kita bisa bisa korban." Saya jemaah, astagfirullah. Si perempuan ini ngambil duitnya itu receh-recehan, saudara. 1.000, 5.000, receh-recehan. "Ini Pak, 500.000. Emaknya ini sakit bangun. "Alhamdulillah, sejak muda saya ingin korban, baru hari ini bisa korban, nah, alhamdulillah." Terus ibu itu bilang, "Saya ini tukang cuci baju, Pak. Saya tukang baju. Ibu saya ini sudah bertahun-tahun ingin korban. Saya tabung dari hasil cuci baju itu, punya anak satu sama ibunya itu." Si, astagfirullah, teman saya ini bilang, "Saya mau ngambil duitnya itu lo enggak tega." Terus, "Pak, ini uang ongkos mobilnya." "Enggak usah, Bu." Dia ngambil itu masih sekarang, sampai sekarang masih menyesal. Ngambil duit itu sampai sekarang masih menyesal. "Ngapain saya ambil?" Jadi dia ngambil itu langsung nangis pergi. "Pak, ongkos ini ya." "Enggak usah, Bu." Tapi nangis sebenarnya. Naik mobil langsung sampai ke nangis. Sampai sekarang itu kalau pegang duit apa masih keinget-inget. Dia ingat saudaranya, teman-temannya punya TV, beli HP, beli apa itu berjuta-juta. Korban enggak, korban patungan. Kadang kita itu jamaah untuk urusan agama kita meremehkan seperti itu. Ada orang yang ingin korban sehidup-hidup. Belum tentu jamaah itu dua kali. Sehidup itu saya bertahun-tahun nabung ini. Kerjanya tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Saudara, ini akhirat. Ya toh, dia ingin pernah korban. Padahal hadisnya ada yang menerangkan dari kiamat itu korban itu kita naik. Kalau sama naik sapi kan lebih baik daripada naik kambing, Lur. Nggih napa, Lur? Ya, karena itu ya, usahakan kita dalam keluarga itu bisa pernah korban satu orang satu, kambing, kambing, kambing. Bukan untuk dagingnya. Untuk di hari pembalasan. Ada tujuh orang saudara jamaah yang ada tujuh orang yang pasti oleh dijamin oleh Rasulullah SAW akan mendapat apa saudara jamaah? payung, naungan. Jadi dia akan dingin selama 50 ribu tahun. Siapa itu? Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil. Kita doakan Pak Mustajab, sak wakil-wakilnya, menjadi imam-imam yang adil. Dan kita doakan semua jamaah menyaksikan beliau, sak wakil-wakilnya, sama sak imam kelompok, imam desanya semua, imam menjadi imam-imam yang adil. Kita ulur, kita kekurangan-kurangannya kita maafin. Kelebihan-kelebihannya kita doain, mudah-mudahan Allah paring menerima usaha baiknya Pak Mustajab, sak wakil-wakilnya semua. Dan imam-imam daerah yang memulai di sini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menjadi imam yang adil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Imam yang adil. Yang kedua adalah seseorang yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Seseorang itu maksudnya laki atau perempuan yang tumbuhnya ibadah di dalam tumbuh dari belum dewasa sampai dewasa itu ibadah kepada Allah. Dari belum balek sampai menikah ibadah kepada Allah. Jadi seseorang yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, maksudnya belum balek sampai nikah ibadah terus. Itu jaminan apa saudara jamaah? Dapat payung. Yang ketiga, orang yang hatinya digantung di masjid. Orang, laki atau perempuan yang hatinya digantung di masjid. Yang keempat, orang yang bisa menahan hawa nafsu. Sendiri dengan kemaksiatan yang saya ceritakan kemarin, sendiri di kamar ada orang perempuan telanjang minta ditidurin, dia bisa bilang ini akhafullah. Atau sendiri ada uang sabilillah, ada makanan sabilillah, atau uang bukan miliknya, dia kuasa di situ, nggak mau celmat-celmut meskipun orang nggak tahu, itu otomatis dapat payung. Maksudnya orang yang takwanya tinggi dapat payung. Ya, bisa menahan nafsu meskipun sendiri. Yang kelima, orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Yang keenam, orang yang berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Berkawan karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketujuh, apa sejarah yang ketujuh? Yang ketujuh itu orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain. Jadi duduk sendiri karena sholat, karena zikir, karena ingat dosa-dosanya, atau karena ingat siksa kubur, atau karena ingat siksa neraka, terus nangis. Jadi orang yang sendiri menangis karena takut pada Allah dan tidak dilihat orang, air matanya itu jamaah, meskipun saat titik, membuat dia haram masuk neraka. Dan dia dapat apa? Naungan. Saudara, imam yang adil. Halo? Imam yang adil. Supaya kita tahu definisi adil, apa adil saudara? Adil itu, ya ditulis ya, adil itu berkata dan berbuat, berkata dan berbuat benar, berkata dan berbuat benar meskipun kepada diri sendiri dan keluarganya. Berkata dan berbuat benar meskipun pada diri sendiri atau keluarganya. Surat An-Nisa. I'dilu walau ala anfusikum. Kamu adillah meskipun atas dirimu sendiri atau kepada kerabat. Artinya adil itu berkata atau berbuat benar meskipun pada diri sendiri atau keluarga. Itu adil. Adil itu tidak harus sama. Halo? Adil itu tidak harus sama. Yang penting ridho. Punya anak 5. Satunya SMA, satunya SMP, yang berikutnya SD, yang berikutnya masih TK. Minta sangu, nak, demi keadilan, kamu semua masing-masing saya kasih uang 5.000. Adil apa enggak itu saudara? Adil apa enggak? Enggak, itu roto tapi enggak adil. Roto tapi nopo? Mboten adil, soalnya apa? Yang SMA itu kasih 5.000 buat apa saudara? Naik angkot gak cukup sekali. Gini apa gimana lor? Punya anak umur ya 20 ya 18 15 10 tahun terus kancrit 2 tahun. Lima-limanya nangis. Terus dibeliin balon pelembungan. Sama semua warnanya merah-merah-merah-merah. Demi keadilan supaya kamu enggak nangis, saya beri apa? Balon. Itu adil apa enggak, saudara? Enggak, soalnya yang umur 18 sama 20 ini nangisnya pengen rabi balon. Lah pengen rabu kayak pelembungan apa ya diambungnya pelembungan ini. Nah pengen rabi ya dirabek, no, enggak tahu lur nggih. Bismillah. Kalau yang setahun nangis kasih pelembungan cocok. Lah maksud saya ini, saya kasih logika gini ya. Imam itu, halo, imam itu mau adil, mau disebut adil siapa? Yang penting cocok Quran hadis itu adil. Lah kalau manusia mengatakan imam saya itu enggak adil. Enggak adil itu karena tidak menyenangkan kamu. Mungkin apa gimana, Lur? Asal tidak menyenangkan kita, kita disebut tidak adil. Padahal imamnya sudah betul. Ini gini gini contohnya. Waris, ya. Kamu dapat segini, segini, segini, Qurannya gini, gini, gini. Sama enggak adil. Saya kok enggak ditambahin? Kan saya yang ngeramut orang tua saya sejak kecil sampai dia meninggal. Yang ini main-main ke sana kena dua bagian. Saya kok separuh bagian? Well, imam ini adil karena apa? Dasarnya Quran hadis. Jadi, bapak-bapak, imam-imam semua ya, jangan takut dikatakan tidak adil. Yang penting kita dasarnya Quran hadis, itu disebut apa? Adil. Lah adil itu meskipun dengan keluarga sendiri, kita harus ngomong, kamu salah, kamu tobat. Itu yang disebut adil. Seperti sabda Rasulullah SAW, laukanat Fatimah bintu Muhammadin SAW sarokot, lakotok tu apa? Yata. Seandainya Fatimah itu dulu mencuri, anaknya Muhammad dulu mencuri, saya potong tangannya. Itu yang disebut apa? Adil. Saudara, meskipun sama ngantuk, capek, saya akan terus. Soalnya kalau saya berhenti, nanti malam gak selesai, saudara. Terus sedikit kan, belum jam 5 kan? Jadwalnya aslinya itu 5:30, saudara. Jadwalnya. Saya teruskan nih. Podo-podo keseling, kita paksain dikit. Jangan yang di atas semangat, yang di bawah ngantuk, lor, jangan. Harus sama-sama semangat, ya. Imam yang adil, maksud saya ngomong gini ya, gak akan ada imam itu disaksikan oleh seluruh jamaahnya adil, gak akan ada. Tapi sebagai imam sama dengan jamaah, sama dermo saja, yang penting dasarnya Quran hadis, meskipun ada orang ngolok-ngolok, no apa saja, sama sabar. Gimana bang Imam, lor? Wong imam gue dibayar, ya, lor. Gimana bang Imam, lor? Ya sak dermo dilok-lok notok. Wis ngalami, Pak Lur. Jamaah itu biasanya kalau susah yang dicari imamnya. Gimana Bang Lur? Tapi kalau enak ya dicari imamnya enggak? Rabital, wes. Enak manten baru beli ini honeymoon enggak bakal imamnya diajak. Eh Pak ikut honeymoon, Pak? Enggak mungkin. Ya kalau ikut honeymoon berarti kawin lagi, saudara. Astagfirullahaladzim. Enggak, tapi kalau udah perkara gegeran, saudara jamaah, wayo mau menang-menangan, diem-diem. Suratnya dari sana, wayo del. Masa gue weker, Pak sorry Pak, saya ini wayo, Pak ini istri saya ngamuk. Lah kamu wayo gak bilang saya sudah bilang imam sana, saya takut sama cerita ke istri saya. Iya bener, imamnya gak dipamiti. Astagfirullahaladzim. Yang kedua sekarang, apa yang kedua? Imam yang adil, terus yang kedua? Hah? Ini penting ini. Ya, ini penting. Seorang anak atau pemuda yang tumbuhnya di dalam ibadah kepada Allah. Saudara, kalau sampai Nabi mengkategorikan itu berarti Orang yang bisa lahir di jamaah, tumbuh di jamaah, gede di jamaah, menikah masih jamaah, itu super istimewa. Saya Emir, saudara jamaah, nama saya Emir ya, Emir Ruzikiani Muhammad Fatihu Sururil Asnani. Wow, nirara. Tapi baru saya omongan sini ya, asli kalau di jasa saya namanya cuma Emir Ruzikiani. Saya ini ibu saya mubalek seperti saya ceritakan kemarin, bapak saya mubalek. Bapak saya mubalek, ibu saya mubalek. Saya menyadari saudara jamaah, orang yang lahir di jamaah itu untuk tumbuh apalagi dalam lingkungan umum tidak mudah. Sampean saya beritahu, anak-anak sampean yang lahir di jamaah dan tumbuh di jamaah itu untuk bisa bertahan jadi jamaah itu enggak mudah. Kita panggil balur. Ya kita ini ya jatuh cinta seperti Mas Govan kemarin. Mana orangnya? Eh? Gufon. Oh, Gifon, bukan Buffon. Kalau Buffon itu siapa? Buffon itu kiper, saudara. Mas Gifon kemarin itu jamaah. Ya, saya merasa itu sulit, saudara. Di jamaah itu kita bisa tetap sholat, bisa sambung tetap, bisa ngaji. Sampai harus appreciate. Bahasa saya saudara jamaah, ya bahasa saya itu dari dulu, anak-anak kita itu perlu pertolongan kita. Anak-anak yang lahir di jamaah itu perlu pertolongan, bukan olok-olok. Halo? Bukan apa? Olok-olok. Mereka itu manusia normal, ya jatuh cinta, ya dijatuhin cinta. Gimana gimana lor? Kalau jatuh cinta mungkin bisa ngontrol, kalau dijatuhin cinta ini agak susah saudara. Cewek dijatuhin cinta, ngewanteng, gede, duwur, dawa, ireng. Cagak listrik. Itu kalau udah dijatuhin cinta, saudara, susah cewek itu, saudara. Apalagi pucuk, apa, pucuk dicita, ulam ditiba. Apa maksudnya, saudara? Ulam? Ulam pun tiba. Maksudnya apa itu? Pucuk dicita, ulam pun tiba. Itu peribahasa ya. Apa kalau apa nila setitik rusak susu sebelahnya, apa itu? Ada ya gitu ya, apa sebelahnya? Astagfirullah. Gak maksud saya gini ya, kadang orang tua itu marah-marah, anaknya jatuh cinta marah-marah, digoblok-goblokin, anaknya disuratin di SMS sama orang lain, dimarahin. Padahal dia enggak bersengaja. Digelibetin marah-marah. Kamu lihat tuh kenyanyalan. Tuh, lihat pacarmu tuh. Padahal anak ini enggak cuman dijatuhin cinta. Ngerti enggak, saudara? Dijatuhin cinta, yang jatuh cinta punya ilmu gelibet, Saudara. Apa ilmu gelibet ya? Wah, jingli beti. Halo mbak, cantiknya sirerek. Arwe orang perempuan kalau udah dibilang cantik, wah lur masalah. Ya toh, wes jan. Zaman kalau pengen perempuan itu jatuh cinta sejamaah, jangan dicela sama sekali. Soalnya perempuan itu mau keluar rumah, saudara, itu masalah sewine setengah mati. Soalnya di rumah saya itu ada 3 perempuan sekarang, dulu 1. Sekarang tuh anak saya udah gadis, yang kedua juga gadis. Dulu masih istri saya itu kalau mau keluar itu gedung. Gedung ya. Bang, macam mana, Bang? Cocok. Enggak terima dia, ambil lagi. Bang, oh ini, oh cocok. abang ini apa lah, semua cocok, cakep lah mana yang cantik. Bayangan saya sih, jangankan pakai baju, gak pakai baju aja cocok. Maksud saya tuh gini loh, ada yang masih kecil-kecil ya, yang kecil gak ngerti malu. Gak ngerti dia. Maksudnya perempuan tuh sejamaah, jangan dikomentari. Keluar gudungnya, waduh rek merah putih. Wah itu sakit hati saudara. Saya tadi udah nyocok-nyocokin kok disebut merah putih malah. Lah kebetulan ya kudungnya hijau, ya kan? Tasnya kuning, bajunya merah, kan kasihan ya. Kayak setopan walau kan. Tapi jangan dikomentarin saudara. Jangan, diem aja, itu wis ngukur wis suwi kemang lali tapi balur. Bajunya udah pas, merah hijaunya pas. Nggawa tase iki duwene mek kuning tok, Profesor ya. Jangan dikomentarin. Perempuan tuh susah kalau dikomentarin, saudara. Kok iso piye menggo runu-rune mal. Soalnya saya lihat ngantuk semua. Oke, hari pembalasan. Maksud saya gini. Ada orang itu saja jamaah, mohon maaf ini ya. Ada orang itu anak perempuannya dijatuhi cinta, bahkan dilamar, marah-marah. Kamu masih kecil, kenyanyalan. Hati-hati ibu-ibu ya. Jangan pernah bilang kepada anaknya masih kecil. Hati-hati. Saya nasihat itu sudah sejak tahun 70. Orang tua itu biasanya melihat anaknya dilamar umur 16, 17 itu marah-marah. Tapi yang enggak betul itu. Enggak betul. Kamu masih kecil. Lihat tuh, ada orang lamar. Yang ngomong ibu. Na'udzubillah. Ya kan jadi kecil terus. Kalau ada orang lamar, pertama harus tahu ya, orang lamar itu berarti penghormatan. Tapi kalau ada orang ngajak pacaran, itu penghinaan. Pelecehan. Soalnya umumnya laki-laki itu mau enak tapi gak mau tanggung jawab. Umumnya. Ya toh, mas-mas ini enggak insya Allah. Umumnya mas-mas ini yang belum berani itu pengennya punya pacar. Cinta-cintaan tapi gak berani tanggung jawab. Gini apa gimana lor? Yang berani sedikit. Berani ngelamar sedikit. Sangat sedikit. Nunggu kalau udah punya kerja, nunggu kalau udah punya mobil, nunggu kalau udah apa, nunggu kalau burungnya ngepang misalnya. Ya, maksudnya ibu-ibu ya, ibu-ibu, kalau ada anaknya dilamar jangan marah-marah. Caranya itu diajak duduk, sini Nduk, duduk, Nduk. Menurut saya sih kamu itu masih kecil. Tapi ternyata orang-orang nganggap kamu sudah besar, Nduk. Ini ada yang lamar ini. Mas Abdullah bin Abdullah bin Abdullah, Balur. Saking gak duweni jeneng, Balur ya. Tapi nama baik itu saudara. Mas Abdullah, ini mubalek, cuman lulusan SMA, tapi kerjanya mempeng, ganteng. Kalau nendang itu kenceng sekali, Nduk. Gini, Nduk. Saya sebenarnya belum ingin kamu menikah. Tapi sunnahnya kamu harus istikharah. Istikharalah. Kamu ternyata sudah besar. Menurut saya kamu kecil tapi kamu sudah besar. Coba, anak digituin kira-kira senang gak saudara? Mbak-mbak kira digituin sama ibunya senang gak? Gadis kalau muni, oh iya, itu gak beres saudara. Tapi kalau gadis yang betul tuh ya gini. Betul. Kalau muni, iya, itu berarti ngetek, Bro. Ngetek ya apa? Ngetek itu wis pengen rabi. Gatel, astaga. Oh, lebih kasar itu ya. Halusnya apa? Gatel gitu ya. Saya bergurau ini saya sengajain karena saya melihat banyak orang jamaah itu. Pertanyaan saya ke Mas Gifon kemarin ya, itu kelihatannya lucu saudara jamaah, tapi itu bukan pertanyaan lucu. Saya itu bertanya serius. Saya bilangin ke anak-anak saya itu, "Nduk, suatu saat kamu akan jatuh cinta. Kamu syukur kalau jatuh cinta ke laki-laki, jangan jatuh cinta ke perempuan." Suatu saat, Nduk, anak-anak saya pertama perempuan, kamu akan dijatuhin cinta. Kalau orang jamaah masih oke. Syukur pernah dijatuhin cinta orang. Timbang gak belas. Iya kan? Daripada enggak sama sekali kan? Syukur. Tapi terus jatuh cinta enggak dosa, Nduk? Jatuh cinta itu normal. Yang dosa itu pacarannya. Gini apa gimana, Lur? Saya selalu ngomongin gitu. Anak-anak saya juga gitu. Ya ada salah satu anak saya tuh yang ngomong, "Bah, kayaknya ini cobaan berat deh, Bah." "Apa?" "Saya jatuh cinta." Saya haru nangis, tapi saya senang. Anak saya mempercayai siapa? Daripada menang-menangan terus tahu-tahu terus pacaran Melayu kan repot loh. Artinya saya nasihat bapak-bapak ya, saya ngalamin tumbuh di jamaah ini gak mudah. Gak boleh pacaran, gak boleh nyepi, gak boleh judi, gak boleh ngerokok, gak boleh apa saja jamaah. Padahal normal. Ada orang apel, saya pengen apel saudara. Gini apa gitu loh. Ada orang gonceng, saya pengen, semua pengen saudara. Pengen pegang pulpen, pentil, pentol. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Selamat tapi saya gak megang-megang saudara, alhamdulillah saudara. Pegangnya cuma ini, pulpen. Artinya gini ya, hargailah anak jamaah yang mau tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Jadi harganya mahal ya, mas-mas. Kalau mengelamar perempuan, sama ngelihat anak itu sejak kecil ibadahnya lancar, baik, sampai gede, sampai dewasa, sama ngelamar, itu kredit poinnya gede cewek itu. Mbak-mbak juga gitu, kalau dilamar seorang laki-laki yang sudah kenal, sejak kecil tahu ibadahnya lancar, ini lancar, yang gak pernah neko-neko, yang pernah mungkin badung, manjat mangga, apa, celananya sobek, apa. Mungkin pernah dulu, tapi dia itu ya cabir rawit, ya tetap jamaah. Itu kredit poin. Karena apa? Allah menghargai dengan memberi apa? Naungan di hari pembalasan. Jadi tolong bapak-bapak dan ibu-ibu, tolonglah anak-anakmu. Jangan dicela mereka. Karena apa? Tidak mudah tumbuh di dalam jamaah. Tidak mudah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Muka-muka lah paling barokah, muka-muka lah paling faham, muka-muka lah paling karena Allah. Berikutnya, orang yang hatinya digantungkan di masjid. Ya. Orang yang hatinya digantungkan di masjid ini maksudnya ada banyak makna ya. Yang pertama itu orang yang selalu ingin sholat berjamaah di masjid. Ada yang memaknai begitu. Ada yang memaknai orang yang kalau punya kesedihan, kesusahan, hajat, keperluan, dia ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Ada yang memaknai lagi, meskipun tidak di masjid, karena rumahnya jauh di masjid, setiap dia sedih hati, kesusahan, dia ambil air wudhu, cari di musholahnya situ, di rumahnya atau di mana, sujud kepada Allah, sholat 2 rakaat, sujud kepada Allah, ya Allah, saya itu kesedihan ini, ya Allah. Saya pengen ujian, saya pengen dapat kerjaan, saya pengen dapat apa? Saya ngelamar kerja di sini. Saya menghadapi ibu saya kesusahan ini. Jadi setiap kesedihan kecil atau besar, diambil air wudhu sholat 2 rakaat. itu namanya qalbuhu mu'allakun fil masajid. Bisa dimaknai nomor tulun. Jadi qalbuhu mu'allakun fil masajid esensinya adalah orang yang dekat kepada Allah. Esensinya. Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Bapak-bapak, saya ingatkan ya, Nabi Muhammad SAW setiap punya hajat besar, mau perang, mau diserang, apa itu, yang dikerjakan Nabi cuma wudu dulu. Wudu, datang ke masjid karena rumahnya memang bersebelahan dengan masjid. Nabi sholat dua rakaat, zikir lama sekali. Sama lihat film-film barat, ya, sama lihat film-film barat. Kalau pernah lihat, itu selalunya zaman dulu Rin Tin Tin, Zorro, zaman kecil saya dulu ya, Rin Tin Tin, Zorro, Bonanza, apa mana Balur? Wild Wild West, Wild Wild West lah, banyu Balur. Wild Wild West. Apalagi itu, setelah saya gede ini ngerti bahwa orang Kristen jamaah ya, orang bule itu kalau gambarin, karena ada di Taurat Injil itu, mereka kalau punya kesedihan, judek di keluarga, dikejar orang di apa itu, mereka rapi datang kemana? Gereja. Duduk menurut, kalau Katolik ya Katolik, kalau Kristen ya Kristen, duduk di depan Bunda Marianya itu nangis. Ngomong, kalau orang Katolik ngomong ke fadernya. Apa fader? Yang bilik pengakuan itu loh. Romo. Oh. Ada yang pernah sekolah Katolik, saudara? Ya banyak jamaah ini memang tandanya jamaah ini betul, saudara jamaah ya. Dari Katolik ya ada, dari Kristen ada, dari Hindu ada, dari Buddha ada. Gini apa gini lor? Tanda jamaah benar. Terus, jadi maksud saya gini, di Taurat, di Injil, orang yang istimewa itu adalah orang yang hatinya selalu digantungkan di masjid. Artinya esensinya itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Setiap kesedihan apa-apa mesti wudu, salat dua rakaat, wadil kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa husni ilallah. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya itu melaporkan kesedihan saya, kesusahan saya hanya kepada siapa? Allah. Innama ashku bathi ilallah. Itu orang dapat payung. Terus apa? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Nggih. Betul ya? Orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ini sudah jamaah orang yang tingkat ketakwaannya tinggi. Sendiri bisa melakukan pelanggaran tapi tidak melakukan pelanggaran. Itu namanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya seks. Hawa nafsu itu pengen nyolong, pengen memiliki sesuatu yang baru, pengen bisa menahan ininya karena apa? Ah, Allah melihat. Orang enggak lihat, Allah melihat. Enggak dikerjain. Itu akan dapat apa? Payung. Orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya orang yang tidak pernah ngitung-ngitung perbuatan baiknya. Luqman alaihi salam itu juga salah satu manusia yang disebut oleh Allah punya hikmah yang tinggi. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Luqman itu sejamaah, beliau itu pernah nasihat. Ada bukunya, ada buku nasihat-nasihatnya Luqman ada. Nasihat Luqman itu juga disebut di Mu'atok. Salah satu nasihat Luqman itu gini. Ulkurusnani wansasnani. Ingatlah dua, lupakan dua. Ingatlah dua itu maksudnya ingatlah Allah dan selalu ingatlah kematian. Ingatlah dua, yaitu ingatlah Allah dan kematian, lupakan dua. Lupakan dua itu yang pertama, lupakan perbuatan baikmu kepada orang lain. Lupakan, gak usah diingat-ingat, gak usah diundat-undat, lupakan saja. Yang nomor dua, lupakan perbuatan buruk manusia lain kepadamu. Jadi lupakan perbuatan baikmu pada orang lain dan lupakan perbuatan buruknya orang lain kepadamu. Ngomongnya gampang, mudah, tapi prakteknya apa belum? Prakteknya apa? Usah. Yang kita ingat itu adalah orang apa, saudara jamaah? Yang berbuat jelek ke kita. Yang kita ingat itu apa? Perbuatan baik kita ke orang. Saudara, untuk dapat payung, jangan pernah ngomongin sedekah sampean perbuatan baik-baikin sampean. Jangan. Saya ini pernah dinasihati Cak Doir, saudara. Dinasihati Cak Doir. Mir, kamu jangan pernah ngomong ini bekas murid saya, ini bekas ngaji dengan saya, jangan pernah. Ini pernah ngaji dengan saya, full stop. Ini pernah ngaji dengan saya, full stop. Soalnya apa? Orang itu bisa paham bukan karena kamu, mungkin dari orang lain, dari orang lain, dari orang lain. Terus juga menjaga hatimu, jangan undat-undat. Juga menjaga hatimu, jangan nginget-nginget perbuatan baikmu ke orang lain. Halo? Halo? Sampun ngantuk? Alhamdulillah. Terus ya? Yang berikutnya adalah apa? Orang yang berteman apa? Karena Allah, berpisah karena Allah. Oh, ya, sodako kan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ya, itu tadi, tidak pernah menghitung perbuatan baiknya. Ingatlah dua, lupakan dua. Ya, no? Nah, yang berikutnya adalah orang yang berteman karena Allah, berpisah karena Allah. Ya, kayak kita ini. Saya ini dengar nama Mas Tajab ini jumbo. Mas Tajab yang masnya Cak Hasan dengan Pak Mustajab ini. Ternyata beda ya? Beda. Different. Enggak pada. Beda. Saya ketemu Mustajab ini ya pernah, tapi enggak kenal. Sekarang alhamdulillah pernah ketemu di Pondok Gede ya. Nyapa saya. Ya, tapi kayak orang sudah lama ketemu. Assalamualaikum. Ini Pak Mustajab. Iya. Bla bla bla, cerita Pak Kusno, cerita apa. Ketemunya karena bukan saya ingin dagang dengan beliau, bukan karena beliau dagang dengan saya, enggak. Ketemu karena Allah. Nanti saya pergi pun karena Allah, bukan karena saya jengkel, bukan karena Pak Tajab jengkel, enggak. Ya jamaah ini sudah jamaah, kita bisa duduk bersama ini. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Bandung, ada yang bapak-bapak orang sini ya. Ini yang datang dari mana-mana banyak loh. Banyak. Cuman enggak tahu, ada yang dari Bandung, Bogor, mana-mana. Kemarin dari di JS1 itu ada yang dari Pontianak, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari di balik udang, di balik batu ada udang. Ya alhamdulillah kita bertemu karena Allah, berpisah wah karena Allah. Ini dijaga nggih. Tapi ini esensinya kalau mangkul saya itu, bisalah jadi teman dan bisalah berteman. Halo? Mangkulnya gitu. Bisalah menjadi teman yang baik dan bisalah berteman dengan apa? Baik. Allahumma ja'alli jalisan soliha. Doanya sahabat. Allahumma ja'alli, Allahumma ja'al, terus li. Ya Allah, jadikanlah untuk saya jalisan teman duduk, bukan jalisan, bukan, tapi jalisan teman duduk solihan yang baik. Sahabat itu kemana-mana dia itu doa, ya Allah berilah saya teman yang baik, karena teman baik itu apa? Penting. Buatlah saya juga menjadi teman yang baik. Allahumma ja'alni jalisan solihan. Ya Allah, jadikanlah saya ini teman duduk yang baik. Jadi kalau Allahumma ja'alni, jadikanlah untuk saya. Tapi kalau Allahumma ja'alni, jadikanlah saya jalisan solihan, teman duduk yang baik. Artinya sama ya, orang dapat payung itu orang yang bisa berteman. Berteman baik, kalau ditemani juga baik, enggak mengkhianati, enggak apa namanya, mengorbankan pertemanan. Ini anu ya, mungkin agak aneh ya. Atau agak ini. Saya mubalek ya, mohon maaf. Ini wala fakhro, bukan sombong ya. Saya menjaga kemubalekan saya dan menjaga pertemanan saya. Itu saya jarang, belum pernah mau diajak usaha orang jamaah. Belum pernah mau apa? Diajak usaha. Ada orang itu datang ke saya, Mas Amir, yuk kita usaha yuk bersama. Saya yang modalin, saya yang biayain, saya yang making marketnya. Saman cuma nama aja atau saman yang nungguin aja. Nanti ada yang marketing sendiri. Terus tujuannya apa? Saya tuh lihat saman kasihan. Cuman kemana-mana ninggalin anak, kadang ninggalin kerja. Terus penghasilan cuman bagaimana? Terus yang lain, ya itu aja. Saya motivasinya itu pengen cuman tuh ada penghasilan yang anu lah. Terus saya bilangin gini, Mas, kamu kalau mau ngasih duit saya, kasih aja. Jangan ngasih kerjaan, capek. Tapi saya gak minta. Saya bilang, saya gak minta. Selama ini saya jadi mubalek, gak pernah minta uang kamu ya. Saya jalan kemana-mana, bisa naik pesawat, bisa ini, saya punya usaha. Gitu. Enggak Mas, ini kan saya niat baik. Lah ya, kamu kalau mau ngasih duit saya, kasihan, kasih aja duit, tapi saya gak minta. Soalnya nanti ya, kalau kamu usaha dengan saya, itu untung kita masih bertengkar. Untung loh, kita bertengkar. Apalagi rugi. Halo, apalagi rugi. Wis saiki ngene, kita berteman aja. Kita berteman, kamu jadi teman baik saya jadi teman baik kamu. That's it. Saya datang kamu bawa oleh-oleh, kamu datang ke tempat saya enggak bawa oleh-oleh, ora hopo-hopo. Ya, saya maksudnya saya menjaga pertemanan saudara. Nanti terus saya bilangin juga, nanti kalau saya bisnis dengan kamu rugi, kamu bertengkar dengan saya, bukan Emir yang dipertaruhkan, tapi apa? Kamu balikkan saya. Jadi selama ini jamaah, saya betul-betul menjaga pertemanan itu yo. Ya memang baiknya bisnis dengan jamaah, tapi resikonya itu very apa? Very risky. Very riskan ya, sangat riskan. Tapi ini saya ya, jangan dicampur adukkan dengan apa yang lain. Ini preference saya. Ya usaha atau apa itu saya usaha enggak banyak deal dengan urusan bisnis dengan jamaah. Kalau saya mau kerja ya kerja. Kalau saya pengen minta kepada Allah cukup. Kalau saya enggak punya duit, saudara jamaah, mudah obatnya apa? Enggak usah pengen. Jadi bagaimana lor? Orang tuh sengsara karena banyak apa? Banyak pengen. Jadi kalau saya enggak punya duit, enggak usah pengen gitu aja. Orang punya mobil biasa. Cewek lewat, Allahumma, Allahumma. Kata Ajun Rahsan dulu saudara, ya kan? Nah, itu muridnya itu. Maksudnya bergurau. Maksudnya itu kalau kita enggak punya duit saja maaf, kalau saya resepnya enggak punya duit, enggak usah pengen. Ada orang punya HP, iPhone 7 sekarang saudara. Gak usah pengen, biasa. Lama-lama saya juga punya itu. Kalau sudah jadi second hand, third hand. Ini menjaga pertemanan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah apa? Apa? Orang yang bisa menangis sendiri karena takut kepada Allah, gak dilihat orang. Sama Nabi pernah usaha itu secara sholat malam sendiri, baca Quran. Lah pembaca Quran itu beda-beda. Ada orang baca Quran menangisnya gara-gara cerita. Cerita Nabi kayak Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Musa. Ada yang menangisnya itu gara-gara apa? Mbah surga itu nangis saking pengennya, ya Allah, surga sampai nangis. Boleh. Ada yang karena takut neraka. Ada yang nangisnya itu kalau menyebut Allah disekutukan itu nangis. Kalau Surem saudara, Syekh Surem biasanya nangis itu kalau ada or sodomi, apa namanya? Bukan sodomi apa? Laki-laki sama laki-laki, kaum Lut. Kalau dia membaca kaum Lut itu nangis mesti dia. Mesti nangis. Karena dia itu homoseks. Laki-laki, perempuan-perempuan. Na'udzubillah min dalik. Semoga anak-anak kita, keluarga kita semua diselamatkan dari sifat itu saja. Amin. Sama itu nangis mesti karena itu dosanya besar. Dosanya besar. Ya. Jadi menangislah karena Allah, karena enggak dilihat orang lain kamu menangis karena Allah, karena takut pada Allah, ingat kuburan, ingat siksa, ingat neraka seterusnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf sebesarnya. Semua dari Allah saya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli Muhammad sallallahu alaihi taala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wal Muhammad kama barak taala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma alimna al-kitab. Allahumma alimna ta'wil al-kitab. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min al-ma'thami wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an-nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arzaq. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata al-firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika min an-nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Al-marbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sampai jumpa jam 8, kalau bisa setengah 8 di sini sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.